cucu sholat subuh berjamaah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masjid ini dari luar tak meyakinkan. Sampai di dalam, Masya Allah. Begitulah semestinya manusia. Dari luar yang biasa saja, tapi dalam hatinya bersih. Itu yang kita inginkan. Ada juga orang dari luar biasa aja, dalam hati, hatinya busuk. Wah, itu lebih parah, luar biasa. Tapi yang kita inginkan macam saudara kita jamaah, dari luar pakaian bersih, putih, peci putih, hati putih insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan masjid yang besar, cantik dan indah, jamaahnya ramai melimpah ruah, sampai hari kiamat dijadikan Allah anak cucu kita, orang yang memakmurkan masjid. Sab'atun yuzilluhum Allah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung, panas terik, tapi 7 golongan ini dalam naungan Allah. Siapa dia? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak muda tumbuh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak muda sibuk pacaran, anak muda sibuk main game online, anak muda sibuk di warnet, tapi ada anak muda yang datang sholat subuh berjamaah. Inilah yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak muda lagi Pak Ustaz. Anakmu muda. Anak saya tak muda lagi Pak Ustaz. Cucumu muda. Cucu saya tak muda Pak Ustaz. Kami sudah tua. Muda dan tua bukan dilihat dari fisiknya, tapi dari semangatnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah tua. Karena ketika beliau hijrah, umurnya dapat wahyu umur 40. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Hijrah. Berapakah umur Nabi Muhammad ketika hijrah? 53 tahun. 53 tahun kata orang sekarang sudah tua. 53 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik unta 8 hari 8 malam. Sekarang datang orang bertanya, "Lu somat ke Banjarmasin dari Riau enggak capek?" Maksud Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, hijrah, 8 hari, 8 malam, dikejar kafir Quraisy Makkah. 53 tahun umurnya. 2 tahun di kota Madinah, terjadi perang besar bernama Badar. Lalu, perang Badar diceritakan. Berapa umur Nabi ketika itu? 55 tahun. Nabi naik kuda dari kota Madinah ke lokasi perang Badar, 150 kilometer kalau naik kuda lebih kurang 2 jam. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali. Naik odong-odong aja dulu. Ustaz bisa naik kuda? Kalian tidak lihat foto saya viral naik kuda. Tapi kudanya enggak bergerak. Dia mah jadi pegang sama pawang habis itu dipotong. Jadi siapa yang merasa dirinya tua, sesungguhnya dia belum membaca sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini ada anak muda, subuh ini ada orang berjiwa muda. Maka jiwa muda dinampakkan bukan dengan yang lain-lain, tapi dengan semangat sholat berjamaah. Ini yang sedang kita ajarkan melalui kajian subuh ini di Masjid Al-Haris. Saya sudah banyak ceramah, ada Masjid At-Taqwa, ada Masjid Al-Mukhlisin, ada masjid banyak macam, tapi Masjid Al-Haris baru sekali. Al-Haris ada 2 huruf, ada huruf Sin, ada huruf Tha. Alif, Ba, Ta, Tha. Dal, Zal, Ra, Zai, Sin. Dalam bahasa Arab tidak ada dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita S saja. Ustaz Somad. Tapi dalam bahasa Arab ada Tha, ada Sa, ada Sha, ada So. Jadi siapa itu? Al-Ustaz Abdus Somad. Ada as ada so. Jangan mentang-mentang baru belajar, baru taubat, baru hijrah, mau fasih. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Ya, orang tidak belajar. Jadi kalau pakai huruf sa, al-haris dalam bahasa Arab artinya al-asadul qawi, singa yang kuat dan gagah perkasa. Al-haris, singa yang mana tahu nanti ditanya orang. Dari mana? Masjid al-haris. Apa artinya? Ya nama orang lah. Singa yang gagah perkasa. Kenapa di ujungnya itu ada al-qawi, kuat? Karena ada singa yang tak kuat. Dulu Indonesia disebut sebagai singa macan Asia. Kenapa tidak kuat? Yang sudah ompong. Dulu kan digelar kita, semua tunduk kepada kita. Malaysia, Brunei Darussalam, lalu kemudian Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand. Bangga kita dulu. Tapi insya Allah kalau begini semangat sholat subuh berjamaah, Indonesia akan bangkit lagi insya Allah. Jadi singa itu gagah, perkasa, kuat bukan karena gondrongnya. Singa itu gagah, kuat bukan karena taringnya. Tapi karena apa? Kalau diperhatikan, singa tidak pernah mau makan kecuali hasil buruannya. Singa berburu mengejar seekor kijang. Setelah dapat dia terkam, baru dia makan. Lalu yang memakan sisa-sisa buruan singa, datanglah serigala, datanglah anjing hutan, datanglah hiena. Jadi kenapa singa itu disebut sebagai raja rimba? Karena dia hanya mau memakan hasil buruannya. Jadi siapa yang bekerja keras, berpeluh, berkeringat, berdarah, kasar tangannya untuk memakan hasil kerjanya, dia adalah singa yang gagah perkasa. Tapi yang siapa yang tak mau berkeringat, hanya menikmati jerih payah orang lain, anjing hutan. Yang tersinggung, yang tersinggung berarti anjing hutan. Pala perhatikan dalam dunia flora dan fauna. Saya termasuk suka menonton televisi, singa dia akan mengamati dari balik-balik lalang kering, diam-diam melihat ada sekumpulan bison yang sedang menyeberang sungai kehausan, maka dia akan berusaha mengejar dengan larinya, dengan cengkeramannya. Setelah itu dia dapat. Dan singa dihormati di hutan, kenapa? Karena dia kalau makan tidak habis. Dimakannya itu pertama, diserangnya adalah perut, lambung. Karena itulah yang paling lembut, paling lunak. Jantungnya, paru-paru, kerbau hutan itu dimakannya, bison, serigala, setelah itu dia makan. Barulah datang binatang lain, mengambil daging, mengambil tulang, mengambil lain. Singa kalau dia makan, dia sisakan untuk orang lain. Singa, sekarang ada orang makan. Saya pernah lewat di rumah makan, di mana? Oh, ingat, di Malaka waktu itu, tertulis. Makanan ikan panggang, lezat tinggal tulang. Nanti kalau sudah tidak ada COVID, kita ke Malaka insya Allah. Ikan panggang, tinggal tulang. Terus saya bilang sama Pak Haji, Pak Haji saya bilang, di tempat saya tulang pun tak tinggal. Ada tempat kita rumah makan ikan mas tulang lunak. Melihat itu kucing pun meneteskan air mata. Habis, tak tersisa lagi untuk dia. Memang kita dianjurkan Rasulullah SAW kalau makan itu habis. Mungkin di sisa-sisa nasi, mungkin di situ letak barokahnya, lauk pauknya. Yang saya maksudkan di sini adalah, sedangkan seekor singa binatang saja masih berbagi kepada orang lain. Di situ ada rezeki anjing hutan, di situ ada rezeki hiena, di situ ada rezeki semut, di situ ada rezeki binatang yang lain. Maka jangan rakus, jangan tamak. Carilah rezeki sejauh mata memandang. Tapi kalau sudah dapat, berbagi kepada orang lain. Jud tasud. Kalau kau dermawan, maka kau akan menjadi pemimpin. Jud, berbagilah. Tasud, maka kau akan menjadi pemimpin. Kenapa? Karena binatang-binatang lain segan singa. Tapi jangan nanti salah dengar pengajian ini pulang ditanya, apa cerita Ustaz Somad? Entah cerita kebun binatang dia. Nah, ini akibat jamaah tidak konsen karena dilihatnya ada serangan singa dari belakang. Jadi kalau di dunia ini, di hutan raja rimbanya memang singa. Tapi kalau manusia, mereka inilah rajanya. Ibu-ibu inilah rajanya. Petugas penjaga pun ketakutan di belakang. Mudah-mudahan mereka tak ditemui ibu-ibu itu di belakang. An-nisa imadul bilad. Perempuan ini tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik-baik, negeri ini menjadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Kalau perempuannya rusak, negeri ini menjadi rusak. Banjarmasin insyaallah akan tetap baik karena perempuan-perempuannya salihah-salihah. Itu kita puji dia biar agak tenang sedikit. Itu yang saya sebut tadi bukan hadis Nabi, itu kata-kata hikmah bagus. Walaupun niatnya baik, kata-katanya baik, jangan sebut hadis. Karena kalau ada orang An-nisa imadul bilad, idza salahat salahatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad, sebagaimana sabda Rasulullah, man kadzdzaba alayya mutaammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah satu kursi tempat duduk dari api neraka. Kali ceramah satu neraka siap. Wah, hati-hati. Saya pernah ditelepon orang, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Boleh enggak kita buat baleho Pak Ustaz? Perempuan tiang negara. Perempuan baik negara jadi baik. Perempuan rusak negara jadi rusak. Hadis Nabi. Boleh saya bilang. Bisa enggak dibuatkan jadi hadis Pak Ustaz? Oh enggak bisa saya bilang. Nah, hadis itu harus ada takhrijnya. Dalam kitab apa? Riwayatnya siapa? Sahabat Nabi yang meriwayatkan siapa? Sanadnya mana? Ente ngotot betul mau buat baleho ini untuk apa? Untuk caleg Pak Ustaz. Ternyata calegnya perempuan. Nanti 2023 ulah mulai lagi ramai baleho-baleho. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kau mau jadi pemimpin bukan dari baleho, tapi dari mana? Jud tasud. Kalau kau dermawan, kau mau berbagi, kau akan menjadi pemimpin seperti singa. Setelah dia kejar itu kijang, setelah dia kejar zebra, setelah dia kejar bison, dapat dia terkam, dia makan. Ya sisanya ditalkan. Dia pergi dengan kepala yang mendongak, gagah perkasa. Yang lain segan dengan dia. Kenapa? Karena hanya makan dari hasil terkaman. Kenapa? Karena setelah makan, dia mau berbagi kepada orang. Jangan gara-gara ini nanti anak-anakku, kalian makan, begitu makan baru 2-3 sendok. Maknya datang ustadznya, makan kata Nabi, sunnah dihabiskan. Jud, tasud. Berbagilah kau, maka kau akan jadi pemimpin. Ada rezeki ayam di sana, ada rezeki kucing di sana. Saya tak ada ngomong begitu. Ini namanya ceramah ngawuriyah. Ngawur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau makan habiskan. Kalau kira-kira tidak sanggup menghabiskan, jangan ambil banyak-banyak. Ini mentang-mentang undangannya panen, ambil semua. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Ini cerita ini kalau tidak sekarang banyak jamaah yang pandai menjelaskan nama ustaz sendiri. Sir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singa ia akan selalu memperhatikan gerombolannya, kelompoknya. Jadi kalau singa dalam satu gerombolan kelompok menyeberang, maka dia biarkan semua lewat botanya, dia kontrol dari belakang, ada panglimanya, ada kepala sukunya, ada pengawalnya, ada induknya, ada anak-anaknya. Dia tidak sendirian. Singa hidup bergerombol, berjamaah. Sendirian, anjing liar. Ustaz dari tadi, anjing terus. Oke, kalau yang tidak setuju, dok. Singa senantiasa menjaga jamaahnya. Dia akan selalu memperhatikan kelompoknya. Kalau dia lihat ada ancaman, maka dia akan terus mengawal. Itulah mengapa orang bangga di dunia ini selalu memakai nama singa. Mulai Eropa sampai ke Sumatera. di Eropa perang, ada seorang panglima besar dari kalangan Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut Palestina. Mudah-mudahan anak cucu kita ikut termasuk yang membebaskan Palestina dari jajahan Israel. Salahuddin, salah baik, din agama, Salahuddin kebaikan agama. Al-Ayyubi sukunya dari dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi berperang. Salah satu panglima yang datang dari Inggris namanya Richard the Lion Heart. Lion singa. Heart hati. Richard the Lion Heart, si Richard berhati singa. Suatu malam saat perang dia terluka. Ketika dia terluka terbaring demam panas di dalam kemah. Menggigil. Tiba-tiba di tengah malam datang sesosok laki-laki. Tertutup semuanya. Pakaiannya. Tak nampak wajahnya. Hanya matanya saja. Ingin masuk menyusup ke dalam kemahnya. Sampai di dalam kemah. Richard the Lion Heart terlihat. Dia tanya. Pakai bahasa kampung saya. Who are you? Siapa katanya kan? Kamu siapa dia tanya. Kamu siapa dia tanya. Lalu laki-laki yang menutup wajahnya itu dia buka. Ana Salahuddin Al-Ayyubi. Ulun Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke dalam kemah Richard the Lion Heart. Kalau Salahuddin mau, dia pancong kepala saat itu. Bisa. Kalau Salahuddin mau, dia tikam. Bisa. Menggigil Richard the Lion Heart. Kamu mau apa? Kata Salahuddin, abati luka-luka. Hancur luluh singa yang ada dalam hati Richard the Lion Heart. Salahuddin mau berperang hanya dengan orang sehat. Sesama orang sehat, sama-sama pedang, sama-sama gagah perkasa. Itu pemimpin. Orang sekarang enggak melihat orang lemah. Berani dengan saya? Sama orang lemah. Coba kalau sama orang yang sama-sama punya senjata. Sama-sama orang yang gagah perkasa. Itu namanya Salahuddin. Kalau orang yang baik agamanya, Salahuddin. Orang barat tidak pandai menyebut Salahuddin. Maka mereka tulis dalam buku mereka, Sultan Saladin. Wah. Kalau ada nama orang, nama kau siapa? Saladin. Salahuddin. Aslinya Salahuddin. Banyak nama-nama itu diselewengkan tidak sesuai nama yang asli dari Jazirah Arab tulis. Salahuddin Al-Ayyubi. Panglima besar, gagah perkasa, pemimpin yang disegani. Salahuddin Al-Ayyubi lah yang membebaskan Masjid Al-Azhar. Berubah masjid itu menjadi Masjid Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yang sebelumnya Syiah Fatimiyah. Jadi Salahuddin luar biasa. Jadi kalau mau kasih nama anak, ibu-ibu yang sedang hamil kasih nama anaknya. Salahuddin Al-Banjari. Al-Ayyubi, Ayyubi dari sana. Dari sini. Al-Banjari juga nama kemarin saya dikasih kitab ijazah dari keturunan penulis yang ke-6. Dari keturunan Syekh Muhammad Arab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin, dihormati orang, singa, bahasa Arabnya Asad. Siapa namamu? Asad. Tapi nama yang lain khusus untuk yang gagah perkasa disebut Al-Harith. Pakai huruf Tha. Yang satu lagi adalah Alladhi yahrusu ardan liyazra'a. Dua dari kata Al-Harith, Masjid Al-Harith. Orang yang menggali tanah, mengolah, mencangkol, membersihkan, ditanamnya tanaman, disiramnya, lalu kemudian menghasilkan pohon, cah bijinya, keluar tunasnya, bercabang, berbatang, berputih, berdaun, berbunga, berbuah. Jadi dia tidak menikmati hasil. Beda dengan kita. Mau tahu dengan proses menanamnya bersihnya, maunya pelik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bahkan enggak baca doa lagi. Yami. Aris tidak. Dia membersihkan tanahnya. Setelah bersih, dicangkul, disiramnya. Setelah itu di tengah malam dia berdoa. Setelah itu tanaman buah. Setelah berbuah dia petik. Setelah petik dia bagi. Setelah dia bagi, dia makan bersama. Maka itulah makna dari Al-Hari. Saya tidak tahu setelah pengajian ini, semua orang pergi ke kantor lurah, mau ngapain? Mau merubah nama. Tetap, saya tetap jadi Abdul Somad. Tidak pulang dari sini, lalu orang Riau nanya, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, dipersilakan untuk tausiah. Mohon maaf, nama-nama. Ada orang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Semua nama-nama yang tak baik di rawah Nabi. Ada orang namanya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, bayangkan kalau dia jadi ustaz, yang terhormat, wa. Ustaz Abdul Ka'bah. Abdul hamba, Ka'bah, hamba Ka'bah. Mana boleh menisbatkan diri, menghambakan diri pada Ka'bah. Ka'bah bukan khalik, Ka'bah makhluk. Ka'bah aja sebagai penentu arah. Maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Karena anak yang gadis menikah dengan Nabi dipanggil Abu Bakar. Dialah yang membenarkan Nabi Isra Mi'raj. Maka dia digelar Siddiq. Maka dipanggil Abu Bakar, ya, Abdul Ka'bah. Dirubah Nabi jadi Abdullah. Oh, bulat. Ada lagi sahabat Nabi namanya Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Boleh kita menghambakan diri pada matahari. Orang yang menghambakan diri pada matahari, orang Jepang, matahari. Makanya benderanya gambar matahari. Bulat, merah, ada putih, Jepang. Itu gembira. Yang menyembah matahari. Dulu ulama-ulama pagi-pagi untuk menyembah matahari. Mau menyembah matahari ditembak. Banyak ulama kita. Mau menyembah matahari. La ilaha illallah. Kali disembah Allah. La ilaha. Tak ada itu matahari. La ilaha. Tidak menyembah batu, kayu. Sembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak mau menyembah matahari, tembak. Tembak. Tidak apa-apa. Iskariman. Hidup mulia. Au mut syahidan. Atau mati syahid. Karena dia tidak mau Allah subhanahu wa ta'ala. Ceramah enak. Suara aja. Mau menunduk atau nyembah matahari? Menunduk. Tanya sama jamaah. Tapi Ustaz kemarin ceramah katanya tidak boleh menunduk kepada matahari. Aku tidak niat menunduk, sakit pinggang. Les namanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ulama-ulama dulu itu melihat dunia ini simple. Kecil. Seperti sebelah sayap nyamuk, kan satu sayap nyamuk, setengah sayap nyamuk, inilah dunia. Makanya apa kata Tengku Umar dari ujung Aceh, apa kata beliau? Kalau aku mati, mati syahid. Kalau aku besok pagi hidup, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Kalau hidup, minum kopi. Kalau mati, mati syahid. Mau kopi nih enggak? Saya tidak minum kopi, kadang jamaah ini langsung dibuatkan kopi. Enggak, saya tidak minum kopi. Minuman sudah cukup. Jadi ada orang yang tidak mau proses. Dia mau buah, beli buah ke pasar. Tidak mau nanam, impor. Kita kan banyak uang. Al-Haris setelah bersih, dicangkol, digemburkan. Biar supaya akarnya nanti masuk ke dalam. Lalu setelah itu, setelah itu disiram, pecah, keluar tunasnya. Batangnya kokoh dan kuat. Dirawat supaya jangan sampai kena hama. Ada penyakit, dipasang pagar. Supaya jangan masuk babi hutan. Setelah itu, lalu kemudian dijaga, dipetik, tapi dia tidak mau makan sendiri. Dia berbagi. Tanamkan semangat ini ke anak-anak kita. Banyak orang menikmati ikan, beda cara mendapatkannya. Dari kota sengaja ambil libur satu hari, pergi ke tepi laut, mobil motor diparkirkan ditinggal, lalu kemudian nyewa speed, pergi ke tengah laut, memancing berhari-hari. Yang satu lagi enggak mana, beli aja ikan udah masak kok. Apa ribet, apa susah? Pas ditanya, kenapa engkau mau bersusah-susah? Bukan masalah ikannya Pak Ustaz, tapi masalah palangan Pak Ustaz. Jadi ada orang yang menikmati khusus hari libur, sewa mobil, sewa speed, pergi ke tengah laut, mancing, enggak dapat, pulang, beli di pasar, pulang. Hebat hasil tangkapannya, siapa dulu suaminya? Dia enggak tahu, dia di belakang. Ya, mah, yang dimuliakan Allah. Ada orang untuk melampiaskan keinginannya, petualangannya ke tengah laut, dia berjuang luar biasa. Tapi malasnya minta ampun. Suami saya, Pak Ustadz, kalau mancing ke tengah laut, tahan berjam-jam berhari-hari. Tapi pengajian dari maghrib ke isya, garuk kepala lah dia, gatal. Yang makhluk seperti ini tidak ada di Banjarmasin. Dulu pernah ada tapi udah punah. Ngajian kalau mau melimpah ruah di Banjarmasin. Betul enggak cakap saya? Ngomong gitu karena kebetulan ustaz di Banjarmasin. Enggak. Iyalah, di Indonesia ini haul yang paling ramai di Kalimantan Selatan. Haul-haul haul-haul para ulama, para kiai, para guru-guru. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan hati itu lembut kecintaan kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan negeri ini tetap dijaga Allah. Kalau kekhawatiran pada gempa, insya Allah tidak. Kenapa? Karena saya sudah dibawa ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Alam. Peta Indonesia, ini Pak Ustadz, ini yang bagian bawah ini, inilah pusat-pusat gempa itu. Jadi mana aja Pak? Di sini Ustadz Somad. Nah, dari mulai Aceh, turun ke bawah Sumatera Utara, turun ke Riau, turun ke Padang, turun ke Bengkulu, turun ke Lampung, turun ke Banten, turun ini. Yang aman itu di mana? Yang aman Kalimantan, Pak Ustaz. Ini takdir dari Allah. Kita tidak bisa pilih. Dulu malaikat waktu membawa ruh kita itu, kita tidak bisa request. Tidak ada malaikat nanya, kau masuk mau ke mana? Mau Sumatera apa Kalimantan? Emang naik bis. Jadi salah satu nikmat yang diberikan Allah menjadi orang Kalimantan. Ditempatkan di tengah negerinya para ulama. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Para ulama yang kitabnya tersebar ke seluruh. Sampai ke Semenanjung Melayu. Dipakai di Malaka. Dipakai sampai ke Sarawak dan Kuching. Disampai di Brunei Darussalam. Dipakai di Kerajaan Aceh. Maka ini nikmat. Alamnya tenang. Di atasnya kelapa sawit, di bawahnya minyak dan bara, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, pejamkan mata, lemparkan tanah, tumbuh tanpa disiram, tanpa dikelola tanahnya, lemparkan saja, tumbuh, apa dia? Batang ubi. Al-Haris tidak mau demikian, dia mesti menggali, setelah gali ditanam, setelah ditanam dijaga, setelah dijaga dipelihara. Begitu jugalah iman kita. Setiap kita ini lahir dalam keadaan membawa iman. Ma min mauludin, setiap anak yang lahir, illa yuladu alal fitrah, maka anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Makanya Idul Fitri selalu dikatakan kembali ke fitri. Maaf Pak Ustaz, nama istri saya tidak Fitri. Ya udah, kembali ke siapa terserahlah. Kembali kepada kesucian. Fitratul Islam. Setiap anak yang lahir itu Islam. Abawahu, kedua orang tuanya, yuhawinanihi, merubahnya jadi Yahudi. Yunasiranihi, merubahnya menjadi Nasrani. Jisanihi, merubahnya menjadi Majusi, penyembah api. Lalu kemudian berpengaruh. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita tanamkan iman ke dalam anak-anak kita. Tak. Allah tidak menyuruh engkau menanamkan iman ke dalam diri anakmu. Karena anakmu sudah beriman. Ruh. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Allah mengambil perjanjian dari anak cucu keturunan Adam, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging dan sumsum. Ketika itu Allah dengan ruh Allah bertanya kepada semua raya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb Tuhan kamu? Ketika itu subala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamah, kiamat kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa. Kami ya Allah, kami lalai ya Allah. Ittaqullah, diingatkan saat salat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqat, diingatkan bulan puasa. La'allakum tattaqun. Itu dalam menyirami benih iman yang ada dalam diri anak. Anaknya hidup, tapi imannya mati. Kalau di tanah lapang saya selesaikan dua album. Dapat diwarisi, walaupun dari seorang ayah. Tak dapat diwarisi, walau dari seorang ayah yang beriman. Imannya mati. Karena bapaknya tidak memasukkan anak ke pesantren. Karena imannya mati tidak disiram. Maka siramlah tanaman ini supaya tumbuh. Setelah tumbuh, maka dia mesti berbuah. Buahnya itu adalah amal. Banyak orang berilmu tapi tak beramal. Kalau dijelaskan masalah sholat, sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah, sholat menurut ini, sholat menurut ini. Tapi begitu ditanya, pernah kau sholat? Awailul lil musallin. Jangankan yang tak sholat, sholat pun dia celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Lupa, lalai. Allahu Akbar. Jam berapa? Li fardhu subhi rak'ataini. Yang tadi hatinya di rumah depan TV, yang tadi hatinya di pasar mau belanja, yang hatinya tadi sudah menawar ikan haruan, balikkan lagi ke dalam. Usolli fardhu zuhri. Allah. Baik badannya dalam masjid, hatinya di pasar. Tapi kalau badannya di pasar, hatinya dalam masjid. Inilah dia. Benih iman dalam badan anak disiram dengan pengajian, siram dengan pondok pesantren, disiram dengan kajian, disiram dengan tausiah, disiram dengan khutbah. Setelah disiram dia tumbuh, dibawa dia sholat berjamaah, dibangunkan. Nak, bangun, sholat. Bangun, kata bapaknya. Datang emak, jangan dibangunkan bang, ini kan tanggal merah, libur. Mana ada libur sholat? Bapaknya sudah baik, ibunya pula tidak baik. Kadang ibunya sudah baik, ibunya sudah bagus. Bangun, sholat. Bapaknya pula, enggak usah sholat. Bapak aja enggak sholat, rezekinya lancar. Bapak ini, maka kenakalannya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang-orang tua. Kemarin ketika disuruh soal pertanyaan yang ditulis di kertas, Ustadz Somad, umur saya 19 tahun, bagaimana nyuruh bapak saya sholat? Ibu-ibu berapa yang curhat? Nanya ke Ustaz, Ustaz Somad, saya enggak sholat Pak Ustaz. Loh kok ibu bisa nikah sama dia? Saya pun dulu enggak sholat juga. Pantaslah kalian bertemu sama-sama enggak sholat. Sekarang kenapa ibu sholat? Saya sudah ingat mati, sudah suami saya enggak ingat mati Pak Ustaz. Tolong doakan Pak Ustaz, insya Allah cepat mati. Bukan doa itu Pak Ustaz. Doakan supaya dia dapat hidayah. Doakan supaya dia takut pada Allah. Tapi berapa banyak pula suami yang tak sholat itu justru dapat hidayah. Bukan karena ceramah Ustaz Abdul Somad. Bapak-bapak pakai jaket kulit jin. Celananya aja jin. Saya Ustaz Somad paling benci dulu pengajian di masjid. Paling gak suka saya. Dalam hari saya sedang duduk di rumah nonton TV. Istri minta izin mau pengajian. Bang pengajian ya, pergilah kalau dia pengajian. Berarti libur mendengar repetan dia. Pas dia mau pulang nelpon Pak Ustaz. Bang, tolong jemput. Waduh, malas sekali. Udah naik taksi aja. Nanti kalau dilarikan supir taksi. Akhirnya, jemput. Saya tunggu Pak Ustaz. Lamanya minta ampun. Gak berhenti-berhenti ceramahnya. Rupanya dia dapat hidayah karena menjemput istrinya pengajian. Apa asbab hidayah? Bukan dari mulut Ustaz ceramah sedang khutbah. Ustaz berapi-api di atas mimbar. Marilah istiqomah. Laksanakan sholat. Orang sholat semua. Orang yang gak sholat kan gak ke masjid. Siapa yang berceramah ke suaminya yang tak sholat? Istrinya itu. Sambil pelan-pelan masak sarapan pagi, masak nasi goreng. Sebatang pohon daunnya rimbun. Walaupun hidup 1000 tahun kalau mati tidak disiram, maka siramlah tanaman ini supaya tumbuh. Setelah tumbuh maka dia mesti. Kok nyindir ya? Iman tak dapat diwarisi walau dari seorang ayah yang beriman. Masuk, pas jadi kantor mau tanda tangan, walaupun hidup betapa lagu masuk ke dalam hati. Jadi kalau ada orang mengharamkan lagu gak boleh. Betapa banyak orang dapat hidayah karena lagu yang mana? Lagu mengingatkan pada sholat. Jadi anak-anak muda kalian yang berkreasi suka kepada seni, menulis syair, teruskan. Tapi lagunya yang begitu, ini anak-anak muda lagunya sekarang selimut tetangga. Pakai kau urus-urus itu. Selimut basah dijemur kering langsung ditulis. Maha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, penting wasilah dakwah. Lalu kemudian setelah dia berbuah, belum tentu buah ini aman. Kenapa? Berapa banyak kita lihat jambu, oh, cantik, besar. Sampai di rumah dibelah pakai pisau, isinya ulat semua. Jambu berulat, pandai pula ulat. Masuk ke dalam jambu, ditutupnya pintu rapi bersih. Di dalam dia bersarang, belah. Tapi begitu apel, apel kan? Kalau di Medan apel. Begitu dibelah, apel tidak ada berulat. Kenapa apel tidak berulat? Karena ulat tidak mampu beli apel kan? Karena apel disemprot pakai pestisida, maka dijaga buah ini. Tapi ada jambu banyak biji, jambu kelutuk, tidak juga berulat. Kenapa? Karena dari sejak kecil dibungkus dengan plastik, bawahnya dilubangi. Itu menunjukkan bahwa ulat masuknya dari samping. Tahu pintu ada di bawah besar. Nama pintunya pintu Abu Nawas. Di atas terkunci, di bawah terbuka. Tak pandai dia masuk. Orang yang bertanam jambu, paham dia yang saya tanam jambu, besok tanam jambu. Gali tanah, ambil biji jambu, biarkan tunas berbatang dan berbuah. Yang tidak mau lama-lama, cangkok batang jambu. Alhamdulillah, sudah jambu tetangga. Izin dulu sama yang punya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, ini orang nama Al-Haris. Sama singa. Yang kedua, tanaman. Proses untuk menghasilkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah Al-Kasib, dari kata kasaba. Laha ma kasabat wa alaiha kasabat. Asal makna arti dari Al-Haris adalah Al-Kasib, orang yang berusaha keras untuk mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asal kata Al-Kasib. Ketiganya ada binatang, singa yang kuat, tanam-tanaman diolah sehingga tumbuh. Yang ketiga adalah orang, hewan, tanam-tanaman, manusia yang berusaha keras cari rezeki. Sekarang orang banyak tidak mau cari rezeki. Pas kita ditanya, kau tidak cari rezeki? Jamin Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak kerja. Wa ma min dabbatin fil ardi, segala makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi Allah, illa 'alallah rizquha. Allah sudah menjamin rezekinya. Belum kau lahir ke atas dunia, belum kau ngurus KTP dan akte kelahiran, rezekimu sudah dituliskan malaikat, ruh masuk ke dalam rahim ibumu. Inilah yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Akhirnya kita negara ketiga, padahal negeri kita subur luar biasa. Di atas minyak, bawahnya minyak. Alamnya luar biasa, canggih. Orang-orang Eropa cuma bisa bercocok tanam dalam setahun cuma 8 bulan. 4 bulan off. November, Desember, Januari, Februari, gak bisa kerja. Kenapa? Dingin, beku, menggigil. Esnya sampai setinggi rumah. Gak bisa mereka kerja. Tapi kita, cuacanya ya 34, 35. Stabil sepanjang tahun. Makanya di Arab itu musim, musim dingin. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita, dingin. Was-shayf, panas. Kharif, gugur. Rabi', bunga. Rabi'ul awal, Rabi'ul akhir. Kawan-kawan saya orang Mesir itu nanya, kam mausim fi balad bita? Banyak saya bilang. Musim durian, musim rambutan, manye. Banyak saya bilang. Mereka ada 4 musim. Tempat kita tidak ada terlampau dingin sampai menggigil, tidak pula ada kepanasan. Musimnya bisa bertanam padi sepanjang tahun, bisa tanam sawit, bisa tanam karet, bisa beraktivitas. Jadi semestinya yang menjadi negara maju itu adalah kita kalau semangat bekerja. Tapi bukan hanya sekedar kerja, karena kalau cuma kerja, monyet pun kerja. Saya kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, kerja dan ada doa. Orang yang hanya bekerja tidak pernah berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa tak mau bekerja, pesong. Bosan, miring, gila. Maka oleh sebab itu mesti ada seimbang dan doa. Keluar dari rumah, bangun, siap, langkahkan. Setelah bangun, tegak berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ngomong la haula wala quwata illa billah itu setelah terwujud, setelah jadi. Itu yang besar rumah bapak ya? Bukan. Terus rumah siapa? Pinjaman dari Allah, titip. La haula. Itu mobil yang mewah punya bapak. titipan dari Allah. La haula. Begitu. Orang sekarang enggak, belum kerja, bangun jam 8 pasti tanya, kok enggak kerja? Belum berpikir, berusaha, berpikir ke depan. Anak-anak muda, buatlah kalender kalian 10-20 tahun akan datang. Tahun 2021 SMP kelas 1. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Berarti 2031 sudah tamat S1. Kerja setahun. 2033 nikah. Mesti kan? 2033, 2034 dari modal, 2035 kampanye jadi kades. Nabi Muhammad SAW memikirkan umat ini apakah 10 tahun akan datang? Tidak. La taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan merebut Konstantinopel, kota terbesar di dunia waktu itu, dibangun oleh Kaisar Konstantin. Ketika Nabi mengatakan bahwa umat Islam akan merebut Konstantinopel, tertawa Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Kikikikikikikik. Majnun, gila. Asatirul awalin, kang dongeng. Masa orang Arab Badui yang tak punya peradaban, buta huruf, bisa menaklukkan Konstantinopel? Kikikikikikik. Ternyata yang tertawa itu mati semuanya. Dan apa yang terjadi? Kota itu ditaklukkan oleh orang yang namanya sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad Al-Fatih, menaklukkan. Ada yang bilang 19 tahun, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 21 tahun. Terserah. Yang penting antara 19-20. Berapa umur? 19 Pak Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Hatinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buat di ruang tamu gambar Masjidil Aqsa. Anakku, kau akan membebaskan Palestina dari Israel, laknatullah alaih. Begitu pesannya. Pesannya simpel saja. Aku ingin kau menjadi RT. Pak RT jangan tersinggung. Kalau RT-nya baik, insya Allah masyarakatnya juga baik. RT ke masjid, insya Allah masjid ramai. Karena dia akan bawa warga-warganya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. La taftahunna al-Qastantiniyah. Berapa tahun baru terwujud? 700 tahun. Jadi tidak semua yang kita laksanakan hari ini selesai hari ini juga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Maryam. Maryam baru melahirkan anak, namanya Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Akan gugur buah kurma dari atas. Kurma ada Banjarmasin. Nah, kalau ada pohon kurma Banjarmasin, nanti pulang dari sini, puluh kita ngoncang, gak akan gugur. Kurma sama sawit masih sepupu. Bedanya sawit gak bisa dikunyah. Bisa juga dikunyah, cuman kalau kurma enak. Kalau sawit kunyah lah. Apa makna ayat itu? Perempuan hamil lemah di atas lemah. Mengandung, melahirkan, meregang nyawa. Lemah, tak bisa berdiri. Tetap disuruh Allah menggoncangkan batang kurma dengan pundaknya. Walaupun dia tak bisa berdiri. Tangannya tak bisa karena sedang menunjukkan kita mesti berusaha. Bagaimana lemahnya perempuan baru melahirkan? Nanti kalau saya cerita, ibu gak percaya. Macam Ustaz pernah aja melahirkan. Gitu. Kami yang melahirkan, Ustaz pula yang cerita. Gitu. Malu laki-laki yang gagah perkasa tidak mau berusaha. Dengan Maryam seorang perempuan melahirkan anak disuruh Allah. Padahal kalau Allah mau cukup Allah tunjuk sekali. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jangankan buah kurma sama batang-batangnya tumbang sekalian. Allah mau mengajarkan kita al-kasib, berusaha. Usaha inilah barokah. Fi kulli harokah barokah. Setiap ada gerak ada. Kemarin saya ketemu dengan tukang-tukang pembangunan pondok pesantren Nurul Azhar. Paman, tukang-tukang mau foto. Oke. Full semua tukang. Setelah foto, saya bilang, bapak-bapak tukang, tanganmu boleh kotor, Pak Tukang. Tanganmu hitam, tapi duitmu bersih. Ada orang yang tangannya bersih, duitnya bersih juga. Duitnya bersih, tapi haram. Karena dengan cara yang riba, dengan cara menganiaya, dengan cara tipu. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya api neraka. Banyak saya lihat orang yang kaya, duitnya dari yang haram, tidak meninggalkan apa-apa. Ustaz Somad, ini semua kebun sawit dari pangkal sampai ujung ini yang punya Bapak Anu. Oh. Ini dari pangkal sampai ujung ruko ini punya dia juga Pak Ustaz. Oh. Mana dia sekarang? Mati. Ada masjid dibangunnya. Ada pondok pesantren didirikannya. Tak sempat. Lalu apa yang terjadi sekarang? Anaknya kelahi rebut-rebutan Pak Ustaz. Terus anaknya dapat? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Enggak sekolah. Lalu siapa yang mengambil? Pengacaranya. Habis. Duit hantu dimakan? Tuyul. Habis semuanya. Lama saya berpikir, kenapa tidak sempat bangun masjid? Kenapa dia tidak sempat menyantuni anak yatim? Kenapa dia tidak sempat mendirikan pondok pesantren? Ternyata hukuman bagi orang yang makan haram tidak terlintas untuk beramal saleh. Jama'a malau wa'ad dadah. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung. Kalau tidur malam, berapa hektar, berapa hektar, berapa. Ngigaunya pun tengah malam, berapa harga sawit, berapa harga karet, bangun. Tak pernah terpikir untuk bangun masjid. Tak pernah terpikir untuk beramal soleh. Sampai pada akhirnya malaikat maut datang, ditariknya pada satu hembusan nafas. Pas kita gini kan cuma dua. Tarik sekali, hembus sekali. Tarik di hidung, hembus sekali. Cuma itu hidup ini. Mati. Pada hembusan terakhir. La ilaha illallah. Semua orang yang mati matanya terbuka. Menengok ruhnya keluar. Menyesal. Oh roh, masuklah lagi. Masuk lagi. Bye, kata ruh. Goodbye. Mata dia kalau anaknya soleh. Saat roh akan keluar macam-macam datang. Datang iblis membawakan air. Mau? Orang mau mati itu haus. Orang mau mati itu haus, kering. Datang bawakan air. Mau, kata iblis. Mau, syarat dan ketentuanku. Follow me, ikut aku, kata iblis. Itulah maka orang mau mati itu dibacakan Yasin supaya ringan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Kalau anaknya ngaji, kalau anaknya baca Quran, kalau tidak disuruhnya tutup pintu, ditanya mana surat tanah Pak. Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Ibu boleh tersungging, tapi nanti kalau terjadi baru Bapak ingat. Betul kata Ustaz Somad. Betul kata Ustaz Somad kemarin. Hidup ini cuma mimpi. Mimpi di siang bolong. Mimpi jadi orang kaya. Mimpi jadi pejabat. Mimpi jadi ustaz. Mimpi jadi orang yang dikenal. Sampai pada akhirnya kita mati menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada. Kau datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kau diciptakan sendirian, kau pun akan mati sendirian. Begini jamaahnya dari Banjarmasin, tapi satu pun tak ada yang mau masuk liang lahat bersama Abdul Somad. Ya Allah, mereka mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad di Riau Al-Fatihah, kata mereka. Sekarang kita masih ada jual di kandangan lagi, masih ada. Hari Rabu saya baru pulang. Hari Rabu mau kirim-kirimlah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sempat bangun masjid, Allah, subuh mengalir, zuhur mengalir, isya mengalir, tahajud malam bulan Ramadan mengalir, iktikaf 10 hari terakhir mengalir. Man bana masjidan, siapa yang masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Aku saya datang, Mat, kata dia, dia enggak manggil ustaz, Mat, ya kak, aku mimpi jumpa dengan mak kau. Iya. Iya, kayak mana nampaknya? Aku bertemu dengan almarhumah, rumah ganti, besar. Di dalamnya ada meja lampu terang benderang. Rumah, siapa yang bangun masjid? Tapi saya tak pernah bangun masjid. Ada sekali membantu pembangunan masjid. Rupanya bantu pembangunan masjid pun saya niatkan untuk almarhumah. Bapak pengurus almarhumah. Rupanya ditunjukkan Allah kepada orang lain. Membantu pembangunan masjid pun dibangunkan Allah tempat dalam surga. Bagaimana kalau kita mudah-mudahan sebelum mati kita bisa bangun masjid? mesti niat. Sebelum aku mati bangun masjid. Ya terserah masjidnya, terserah masjid siapa. Kalau Ustaz Somad saya buat nama masjid As-Somad. Kul huwallahu ahad, Allahus. Ada pula masjid namanya. Nama masjidnya aneh di Turki. Nama masjidnya kalau diterjemahan bahasa Indonesia, masjid daripada makan siang. Daripada makan siang. Rupanya orang ini nabung. Uang makan siangnya dia simpan. Dia puasa terus. Puasa, uang makan siang. Cukup untuk bangun masjid, dibangunkannya. Maka dibuatnya nama masjidnya, masjid daripada makan siang. Pak ibu, ibu bisa buat masjid namanya daripada beli baju baru. Baju sampai 3 lemari. Begitu meninggal dunia, anaknya pun gak mau pakai. Begitu dibuka lemari, kata anaknya, jadul. Akhirnya jadi lantai. Jadi alat kompor pangwali. Tapi kalau kau berikan 2-3 sak semen, anehnya masjid ini, biasanya saya kalau ceramah di masjid saya galangan dana. Masjid ini tidak ada penggalangan dana. Sama seperti Nuri Khattab di Haisabe. Nanti kalau ke masjid ada masjid Nuri Khattab, tulis di situ. Masjid Nuri Khattab tidak menerima wakaf dan sedekah. Tidak ada tulisan begitu. Orangnya tidak seperti di Mesir. Orang Mesir itu agak, saya di Indonesia sampai hari ini belum ada melihat menulis begitu. Jadi seolah-olah dia berkata, Masjid Nuri Khattab itu seolah-olah, bahwa kalau mau bantu carilah masjid lain, jangan masjid aku. Aku mau punya rumah di surga sendirian, tak mau denganmu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan begitu maksudnya. Karena ingin supaya berbagi. Jadi Bapak Ibu ajarkan anak-anak kita, pesannya begitu. Jangan kau mati sebelum bangun. Supaya nanti kalau kita tidak bisa bangun masjid, paling tidak anak cucu kita. Saya pesankan itu ke anak keponakan saya. Kau jangan mati. Kalau mati sebelum bangun masjid bagaimana? Innamal a'malu bin niat. Niatnya sudah sampai insya Allah. Maghrib berapa di Banjarmasin? Lewat? Lewat 11. 6 lewat 15. Pas sekarang 6 lewat 15. Jadi kalau mau sholat sunat isyraq, caranya mudah aja. Ingat maghrib jam berapa. Kalau maghrib jam lewat 15, jam 6 lewat 19 kita sudah bisa sholat. Saya tadi sudah gel duluan. Waktu sholat di Banjarmasin enter. Tahu saya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatang barokah. Jadi nanti pulang kalau ada yang nanya, apalah isi ceramah Ustaz Somad tadi? Bahaya. Yang pertama, jadilah singa yang gagah perkasa, mau memakan hasil payahnya, dan dia tidak mau sombong angkuh berbagi kepada orang lain. Yang kedua, jadilah seorang petani al-haris yang gali tanah, mengolah, lalu kemudian mendapatkan hasil jerih payah dengan usaha. Yang ketiga, al-kasib, rezeki dicari, buah yang matang mesti dijolok dengan galah, supaya disitulah lai usaha kita. Kalau dapat jangan angkuh, itu dari Allah. Kalau tak dapat jangan bersedih, ada rencana Allah yang lebih baik daripada keinginan kita. Insya Allah menguku. Dan 3 poin ini pasti buat kita semua. Ala hazihin niyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين